gerak denyut nadiku. Mungkin hanya dia, indahnya sangat berbeda. Ku haus merindukannya. Benar hanya dia, ku selalu menginginkannya, pelayan dan